biasa. Salam malu itu cok mati dani. Ada brother Bayu. Nela lo bos berita. Nela Karisma. Mas Bayu gitu bi. Terima kasih.